Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembacaan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai halaman 167, yaitu lanjutan dari kitab zikir dan doa. Keutamaan tahlil. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdulu ma kultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya, artinya, tiada yang lebih utama dari apa yang aku bacakan dan yang dibacakan oleh para nabi sebelumku, ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap hari 100 kali, niscaya adalah baginya menyamai dengan memerdekakan 10 budak. Dan dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100 kejahatan, dan memeliharakannya dari setan pada hari itu sampai sore. Dan seorang pun tiada mengerjakan amalan yang lebih utama daripada apa yang dikerjakan itu, kecuali seseorang yang berbuat amalan lebih banyak dari itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada seorang hamba yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian mengangkatkan matanya ke langit, lalu membaca, Ashadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, washadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Artinya, aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya, melainkan dibukakan baginya segala pintu surga, ia masuk dari mana ia suka. Diriwayatkan Ad-Darqutni dari Uqbah bin Amr. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah atas orang-orang yang selalu membaca La ilaha illallah ketakutan di dalam kubur dan pada kebangkitan, seolah-olah aku melihat mereka ketika ditiup sangkakala menggerak-gerakkan kepalanya dari tanah, seraya mengucapkan segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kegundahan. Sesungguhnya Tuhan kami itu Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Diriwayatkan Abu Yu'la, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, pada hari kiamat kecuali pengakuan tiada Tuhan yang disembah selain Allah atau la ilaha illallah, maka ini tidak diletakkan dalam neraka. Karena kalau diletakkan dalam neraka, dalam sebelah daun neraka, orang yang mengucapkannya dengan sebenarnya dan diletakkan langit dan bumi dan 7 lapis dan barang yang di dalamnya dalam sebuah lagi dari daun neraka itu, niscaya adalah la ilaha illallah lebih berat dari itu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau datanglah orang yang membacakan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dengan dosa yang memenuhi bumi, niscaya diampunkan oleh Allah baginya yang demikian itu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, talqinkan orang yang mati dengan syahadat atau pengakuan bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah atau la ilaha illallah, karena syahadat itu menghancurkan segala dosa." Lalu aku, Abu Hurairah, bertanya, "Ini untuk orang yang mati, maka bagaimana pula untuk orang yang hidup?" Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lebih-lebih lagi menghancurkan." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya masuk surga." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya semua kamu akan masuk surga, selain orang yang enggan dan lari dari Allah Azza wa Jalla, sebagai larinya unta dari pemiliknya." Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan dan yang lari dari Allah itu?" Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dari itu maka perbanyakkanlah membaca la ilaha illallah sebelum lagi terdinding antara kamu dan la ilaha illallah. Karena itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat thayyibah, dakwah kebenaran atau dakwah al-haq, tali yang kokoh, kuat dan harga surga." Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Hal jaza'ul ihsani illal ihsan." Artinya, balasan perbuatan baik atau al-ihsan tiada lain dari yang baik pula, al-ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Maka ada yang mengatakan al-ihsan di dunia ialah membaca la ilaha illallah, dan di akhirat ialah surga. Begitu pula firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berbuat kebaikan mendapat pahala yang baik dan tambahannya. Surat Yunus ayat 26. Diriwayatkan oleh Bara bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Adalah itu menyamai dengan memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Amr bin Su'ad dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan dari neneknya, di mana neneknya itu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca sehari 200 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya tidak didahulukan dia oleh seseorang sebelumnya dan tidak akan didapati dia oleh seorang kemudian selain orang yang berbuat lebih utama dari amal perbuatan itu." Diriwayatkan Ahmad dari Amr bin Su'aib. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa membaca di salah satu kedai لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Niscaya dituliskan oleh Allah untuknya 1 juta kebajikan dan dihapuskan daripadanya 1 juta kejahatan dan dibangun untuknya sebuah rumah dalam surga. Diriwayatkan bahwa hamba apabila membaca La ilaha illallah lalu datanglah kalimat ini ke daftar suratan amalannya atau sohifah. Kalimat itu tidak melalui pada suatu kesalahan, melainkan dihapuskannya sehingga diperolehnya kebajikan seperti itu. Lalu duduklah kalimat tadi di sampingnya. Pada hadis sahih dari Abi Ayyub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, niscaya adalah dia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari putra Ismail Shallallahu Alaihi Wasallam." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub. Dalam hadis sahih juga dari Ubadah bin As-Samit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Kemudian membaca Allahumma gfirli, niscaya diampunkan dosanya. Atau ia mendoa, niscaya diterima doanya. Dan kalau ia mengambil wudu, lalu mengerjakan sholat, niscaya diterima sholatnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit. Keutamaan tasbih, tahmid, dan dikir-dikir lain. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca tasbih subhanallah sesudah tiap-tiap salat 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali, dan menyudahkan untuk genap 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya diampunkan segala dosa, meskipun dosa itu seperti buih di laut." Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahannya, walaupun seperti ombak lautan." Dan diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Berpaling daripadaku dunia dan sedikitlah harta dalam tanganku." Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maka di manakah engkau dari selawat malaikat dan tasbih segala makhluk dan dengan itu mereka dianugerahkan rezeki?" Menyambung lelaki itu, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bacakanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali di antara terbit fajar sampai engkau mengerjakan salat subuh. Niscaya datanglah kepadamu dunia dengan terpaksa dan merendahkan diri. Dan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dari tiap-tiap kalimah itu seorang malaikat yang mengucapkan tasbih dengan Allah kepada Allah Ta'ala sampai kepada hari kiamat, di mana pahalanya untukmu." Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila hamba-hamba Allah membaca Alhamdulillah niscaya memenuhilah di antara langit dan bumi. Apabila membaca Alhamdulillah kali yang kedua, niscaya memenuhilah di antara langit ketujuh sampai lapisan bumi yang bawah. Dan apabila membaca Alhamdulillah kali yang ketiga, maka berfirman Allah, Allah Azza wa Jalla, mintalah supaya aku berikan. Berkata Rifa'ah Az-Zarqi, pada suatu hari kami bersolat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk dan membaca Sami Allah liman hamidah. Lalu seorang laki-laki di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Maka sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholatnya, memberi salam, lalu bertanya, siapakah yang berbicara tadi? Diriwayatkan Al-Bukhari. Maka menjawab yang berbicara itu, saya, wahai Rasulullah. Lalu menyambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat lebih 30 malaikat bersegera menuliskan kalimat itu. Yang manakah di antara mereka yang pertama-tama menuliskannya? Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan baik yang masih tinggal, yaitu La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La hawla wa la quwwata illa billah. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak adalah seorang lelaki di bumi yang membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la hawla wa la quwata illa billah. Niscaya diampunkan segala dosanya, walaupun seperti buih lautan. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka yang berzikir dari keagungan Allah, tasbih, takbir dan tahmidnya itu, berkumandanglah suara seperti suara lebah bagi kalimah-kalimah itu di sekeliling, di keliling arsy. Yang menyebutkan orang-orang yang mengucapkan kalimah-kalimah itu. Tidakkah suka seorang tamu bahwa senantiasalah pada sisi Allah apa yang dizikirkan itu? Diriwayatkan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah lebih menyukakan aku untuk membacakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar daripada apa yang terbitlah matahari kepadanya. Pada riwayat lain ditambahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la haula wa la quwwata illa billah, seraya bersabda, itu adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan yang lebih dikasihi Allah Ta'ala adalah empat. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tiada memberi madarat kepadamu dengan manapun engkau mulai. Diriwayatkan oleh Samrah bin Jundub. Diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah setengah iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan al-mizan. Subhanallah dan Allahu Akbar memenuhi di antara langit dan bumi. Salat itu nur, sedekah itu dalil atau bukti, sabar itu cahaya, Al-Quran itu keterangan bagimu atau atasmu. Tiap-tiap manusia itu berjalan pagi-pagi, maka yang menjual dirinya adalah yang membinasakan dirinya atau yang membeli dirinya, maka adalah ia yang memerdekakan dirinya. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kalimat adalah ringan pada lidah, berat pada timbangan, dan kecintaan Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahil walhamdulillah, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan manakah yang lebih disukai oleh Allah azza wa jalla? Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi malaikatnya. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari perkataan, ialah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Apabila hamba mengucapkan Subhanallah, niscaya dituliskan baginya 20 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 20 kejahatan. Apabila ia mengucapkan Allahu Akbar, maka seperti itu pula, lalu diterangkan oleh Abu Hurairah, sampai kepada kalimah yang penghabisan. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Hakim. Berkata Jabir, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, niscaya ditanamkan untuknya sebatang kurma di dalam surga. Diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain. Dari Abu Dzar, di mana ia mengatakan, berkata orang-orang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi orang-orang kaya dengan memperoleh pahala, di mana mereka mengerjakan sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami puasa, dan mereka bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak dijadikan oleh Allah bagimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya bagimu dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dengan tahmid dan tahlil itu sedekah, dengan takbir itu sedekah, dengan amar ma'ruf itu sedekah, dan dengan nahi mungkar itu sedekah. Diberikan oleh seorang kamu sesuap makanan kepada keluarganya, itu pun sedekah baginya. Dan pada persetubuhan seorang kamu, itu pun sedekah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, seseorang dari kami melaksanakan syahwatnya adalah baginya pahala? Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak kamu tahu kalau diletakkannya syahwatnya itu pada yang haram, bukankah padanya dosa? Maka menjawab orang-orang miskin itu, ya benar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, begitu pula kalau diletakkannya pada yang halal, adalah padanya pahala baginya. Diriwayatkan Muslim. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendahului orang-orang yang berharta dengan pahala. Mereka mengucapkan seperti yang kami ucapkan, mereka berbelanja dan kami tidak berbelanja. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak aku tunjukkan kepadamu suatu amalan? Apabila engkau amalkan, niscaya engkau dapati orang yang sebelum engkau, dan engkau atasi orang yang sesudah engkau, kecuali orang yang mengucapkan seperti ucapan engkau, yaitu bertasbihlah akan Allah sesudah tiap-tiap sholat 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Diriwayatkan oleh Busrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haruslah kamu bertasbih, bertahlil dan mengkuduskan Allah. Maka janganlah kamu lalai dan ikatkanlah dengan jari-jarimu karena kalimat-kalimat itu berbicara. yakni menjadi saksi untuk orang yang mengucapkan pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Berkata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah SAW meningkatkan pembacaan tasbih atau senantiasa membacakannya tiada lepas-lepasnya. Bersabda Nabi SAW, menurut yang disaksikan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, apabila seorang hamba membaca La ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka berfirman Allah Azza wa Jalla, benarlah hambaku, tiadalah yang disembah selain aku, dan akulah yang maha besar. Dan apabila seorang hamba membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka berfirman Allah Ta'ala, benarlah hambaku, tiada yang disembah selain aku, sendirian aku, tiada sekutu bagiku. Dan apabila seorang hamba membaca La ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah, lalu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah hambaku, tiada daya dan upaya selain dengan aku. Barang siapa mengucapkannya semuanya itu ketika akan meninggalkan dunia, niscaya tidak disentuhi oleh api neraka. Diriwayatkan oleh Mas'ab bin Sa'ad dari bapaknya yang menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah lemah seorang kamu berusaha tiap-tiap hari 1000 kebaikan? Lalu orang menanyakan, bagaimanakah itu wahai Rasulullah? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertasbih akan Allah 100 kali tasbih. Maka dituliskan baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Abdullah bin Qais atau hai Abu Musa, apakah tidak aku tunjukkan kepadamu suatu gudang dari gudang surga? Menjawab Abdullah bin Qais, belum. Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacakanlah La haula wala quwwata illa billah. Pada riwayat yang lain, tidakkah aku ajarkan engkau kalimat dari gudang di bawah ars, yaitu La haula wala quwwata illa billah. Pada riwayat yang lain, tidakkah aku ajarkan engkau kalimat dari gudang di bawah ars, yaitu La haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak aku tunjukkan kamu suatu amalan dari gudang surga di bawah ars, yaitu perkataan La haula wala quwwata illa billah. Berfirman Allah Ta'ala, telah menyerah hambaku dan ia memperoleh keselamatan. Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i dan Al-Hakim. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca ketika pagi-pagi, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Niscaya berhaklah dia memperoleh kerelaan Allah pada hari kiamat. Dan pada suatu riwayat, barang siapa membaca yang demikian, niscaya ia diridhai Allah. Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i dan Al-Hakim.